janji janji janji marang awakku, nyatane mung palsu palsu sekolambemu. Sakjane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging apa awak iki isih tresno setengah mati. Adepmu yang sirah iki mungkin gak karuan mikir ke kowe cahayu, singgawe pikiran ning apa kau goyong ini mendino tak sepeleke. Apa orang mikir kowe kisih tak tresnani, apa uwes lali kowe kisih tak anteni, nanging kabeh janji kuwi wes ora terbukti mengarani hati pasrah karo kesang ilah. Tresno, tresno.